Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله عزكم الله جميعا Ayuhal musyahidul kiram wal muslimin ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, iaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada latihan yang ketiga, tamrin thalith, latihan ketiga di pelajaran yang ke-13 di kitab yang jilid yang ketiga. Malam ini kita lanjutkan pada yaitu latihan tamrin atau tadrib rabi', latihan yang keempat, di mana latihan ini masih berkisar kaedah yang lalu, yaitu terkait lamul amar. Lamul amar. Nah, di sini latihan keempat ini yaitu antum diminta untuk membuat kalimat yang sempurna di mana kalimat itu terdapat lamul amar. Nah, ini sebetulnya sudah banyak contoh-contoh dan latihan yang sudah berlalu kita lakukan. Paling tidak malam ini, yaitu sebelum masuk kaedah yang lain, kaedah baru untuk pemantapan kembali. Pemantapan kembali untuk menggunakan lamul amar ini. Taib, Fadhil Syekh Ihsan. Jazakallah khair, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan. Silakan langsung di line telepon 021-823-6543. Di latihan yang keempat, halaman 107, silakan Anda bisa mendatangkan 5 contoh dalam pembahasan lamul amar dalam sebuah kalimat yang sempurna. Dalam sebuah kalimat yang sempurna, kalimat yang ringkas saja, silakan. Dan ada lamul amar di dalam kalimat tersebut. Bagaimana kaidah dan penggunaannya, kita akan simak bersama dari contoh-contoh yang Anda berikan. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Jumain di Masamba. Ahlan Pak Jumain di Masamba? Iya, silakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Baik, ahlan wa sahlan ya. Naam. Tafadhal ya akhi Karim. Iya. Ya, silakan. Qadarullah terputus, yeah. Pak Jumain, masya Allah. Dari Sulawesi Selatan di Masamba, Pak Jumain, mungkin Bapak bisa menghubungi kami kembali di nomor telepon yang sama, di 021-823-6543. Dicoba kembali, Pak. Dan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan yang ingin menyampaikan kalimat yang sempurna dari kalimat yang Anda buat sendiri, silakan. Dan terdapat lamul amar di dalam kalimat tersebut. Kita akan lihat kaidah bagaimana penggunaannya lamul amar ini dalam sebuah kalimat yang sempurna. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Iqra'i. Arabi. Naam. Hati khomsata amtilatin lilamil amri. Lilamil amri. Hakadzal qira'ah. Aida Marasania. Hati khomsata amfilatin lilamil amri fi jumalin mufidatin. Taib, terjemihnya awalan. Berikan lima contoh untuk lam amr. Iya. Ada kalimat yang di dalam ayat yang sempurna. Iya. Sahih. Sempurna. Nah, di dalam kalimat sempurna. Iya. Hati jumlah ini jumlah basitah ini. Sederhana aja. Iya. Iya khulul masjida bal yusallu tuma yusallu. Ah ini ulang kembali. Lihat khulul masjidah taib. Tumayu solu taib. Taib itu mana fa'ilnya? Fa'ilnya yulmir mustatir. Coba sebutkan seperti apa sih kalimat pertamanya. Lihat khulul masjidah lam tidak hendaknya masuk ke mereka masuk ke masjid. Oh iya, berarti apa fa'ilnya waw ya, fa'ilnya waw waw jamaah ya. Liyadkhulu salatlah. Liyadkhulul masjida tsummal yusallu tsummal yusallu, berarti di akhir itu waw dan alif. Iya, waw dan alif. Jadi waw itu fa'il dhamir ya, itu waw jamaah dhamir bermakna mereka. Iya. Jadi mereka harus masuk ke masjid, kemudian salat. Iya. Ahsan fi na' misal akhar, contoh lain. Litaqra ayat al-Qur'an al-Karimah. Aidi litaqra'a wa tafham ha. Aidi marasani. Litaqra ayat. Litaqra ayatan ayat al-Qur'an al-Karimah. Limadha Qur'an? Ayat al-Qur'an al-Karimah. Ah iya, ayat al-Qur'an. Kenapa Qur'ani? Al-Karimah. Kenapa al-Qur'ani? Kenapa al-Qur'ani? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya, ayat al-Qur'an al-Karimah. Jadi, tafhamha. Madha? Wal tafhamha. Taib, ahsan. Taib, mungkin misal thani, misal thalis. Satu lagi. Li azhab. Ila suqi kulla yaumin. Naam. Li azhab ila suqi kulla yaum. Naam, sahih. Sahih. Naam, Masya Allah. Terjemahkan, terjemahnya. Saya harus pergi ke pasar tiap hari. Setiap hari. Taib, ahsan. Taib, barakallahu fiik. Masya Allah. Jayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini jumlah sahihah ini. Masya Allah. Baik, jazakallahu khair, Alhamdulillah. Dan bagus sekali kalimat yang diberikan. Sesuai dengan kaidah ya Ustaz ya. Nah, sesuai dengan kaidah lamun amar. Dan masuk ke fi'il mudhari, hanya ke fi'il mudhari Ustaz. Iya, betul. Lamun amar hanya masuk pada fi'il mudhari. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Muabdillah. Silakan di 0218236543. Kami persilakan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Terima kasih, ahlan. Silakan. Ahlan. Barakallahu. Nah, wa iyyak. Barakallahu. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Nah. Liyadhabil awladu ilal madrasati summal yadrus. Summal yadrus? Ad-dasa. Apa dia? Unzuri ila maqablaha. Lihat ke belakang tadi. Siapa fa'ilnya? Berapa orang fa'ilnya? Mufrad atau jama'? Summal yadrusu. Kata summal yadrusu. Nah, itu harus jeli ya. Baik, Aidi Marsania. Liyadhabil awladu ilal madrasati summal yadrusu ad-darsa. Naam, summal yadrusu ad-darsa. Ahsan. Misal, taib terjemihah. Hendaklah anak-anak laki-laki itu pergi ke sekolah, kemudian mereka mempelajari pelajaran. Pelajaran taib, nah. Fasani. Litadhabi al-banatu ilal hammami summa liyaksil as-sauba. Ini di marat saniya, kok ada seperti aneh-aneh yang agak ganjil. Coba kembali. Ustaz. Litadhabil banatu. Jadi. Bilya. Apa? Bilya. Litadhabi. Litadhabi. Pakai ya? Iya Ustaz. Terus? Bisa kan ya untuk mengkhotab Ustaz? Saya dulu. Litadhabil banatu ilal hammami summa liyagsil. Litadhabi pakai iya. Bidunil ya Ustaz. Bidunil ya. Iya. Berarti itu bukan mukhatab. Naam Ustaz. Berarti ghaib. Tapi kalau untuk soal mukhatab pun bisa ya Ustaz? Ya bisa. Tapi enggak pakai banat. Oh. Litadhabi saja litadhabi. Iya kan? Oh iya karena dia langsung ini ya Ustaz ya. Kan fa'ilnya langsung ya. Iya, fa'ilnya kan ya dhamir ya mukhatabah. Naam, Ustaz. Baik. Aid marsanya. Liyadhhabil banatu litadhhabil banatu ilal hammami summal taghsil as-sauba. Kenapa taghsil as-sauba? Tadi al-banat. Mana fa'il taghsil? Ini lahwa ini cukup menarik ini. Apa tadi? Litadhhabil banatu. Litadhhabil banatu. Perhatikan fa'ilnya. Naam. Summa? Ilal hammam. Ilal hammam. Naam, ilal hammam. Summal lahwa. Naam. Ilal hammam. Summal taghsil. Taghsil. Nah. Hakada. Summal. Nah. Taghsil. Yaud ilal banat ya sana. Summal taghsil. Nah. Tapi sekarang ini mana fa'il taghsilnya? Damir mustatir takdiruhu. Takdiruhu hiya yaud ilal banat. Iya. Hiya, taib. Hiya ini jama' atau mufrad? Mufrad. Litaghsili. Bisakah kembali pada banat? Ya, bisa juga Ustaz. Kok bisa? Kalau seandainya kata banat diganti dengan dhamir, apa dhamirnya? Dhamirnya dhamir hiya atau apa? Kalau hiya itu kan dia perempuan berapa orang dia? Banyak Ustaz. Oh hiya? Hiya satu apa? Satu. Satu. Nah. Nah, terus di sini fa'ilnya al-banat. Nah, ini jamak kan? Naam Ustaz. Bukan al-bintu. Lain. Kalau al-bintu mufrad, ini itu al-banat. Jamak. Jamak. Mungkinkah ini bisa dhamir hiya kembali pada al-banat? La Ustaz. La, idzan hadza khata'. Naam. Idzan. Litaghsili ya Ustaz. Hah? Litaghsili. Baik. Wal kenapa li pakai li? Karena ada summa kan? Summal taghsili maksudnya. Naam. Naam. Summal taghsili. Taghsili kita lihat lagi. Naam Ustaz. Iya. Iya, summal. Summal taghsili. Baik, mana fa'il taghsili? Fa'ilnya alya. Iya, ta ayya ayya ini. Ya niswah ya Ustaz. Kok iya niswah? Ya. Ya kan ya mukhatabah. Ya mukhatabah, afan mukhatabah, afan Ustaz. Ya mukhatabah. Nah, apa makna ya mukhatabah di sini? Maknanya apa? Ya mukhatabah. Mukhatabah orang keberapa mukhatabah itu? Kedua Ustaz. Kedua berarti apa orang kedua? Arabnya, bahasa Arab. Anti ghaib, kan? Apa namanya mukhatab? Iya, berarti anti kan? Naam, naam Ustaz. Anti. Kalau mukhatab anta. Nah. Kalau mukhatabah anti. Nah. Nah, bisakah makna ya ini makna anti? Bisakah kembali pada benar? Litaghsilna. Hah? Litaghsilna Ustaz. Litaghsilna. Taib. Kita ganti lagi. Ganti lagi. Taib. Sampai ketemu. sampai. Ya, saya enggak kasih tahu. Kalau no, kasih tahu, nanti kalau kasih tahu keenakan. No, Ustaz. Baik. Summal taghsil. Taghsilna. Jangan ditaghsilna, ada summanya. Summal taghsil. Naam, summal taghsilna. Taghsilna. Taib, nun ini maknanya apa? Nun niswa, ya, Ustaz. Nun niswa. Makna dhamirnya apa? Makna dhamirnya. Kan ada dua makna dhamir nun niswa. Antuna, antuna, ya, Ustaz. Antuna. Dari mana tahu antuna? Dari itu, dari ta-nya, Ustaz. Dari ta. Bisakah antuna kembali pada al-banat? Enggak bisa juga, Ustaz. Enggak bisa. Kalau gitu dhamir al-banatnya apa dhamirnya? Dhamir al-banat itu hunna. Hunna. Nah. Hun hunna. Hunna. Liaksilna berarti benar ganti lagi, Ustaz. Apa? Liaksilna. Nah. Wal summal liaksilna. Nah, inilah harus. Nah, Ustaz. Inilah harus teliti betul. Nah, nah. Nah, baru benar. Summal yaghsilna. Ah, ini nun ini bermakna hunna. Maknanya hunna. Hunna, Ustaz. Iya, karena di awal ya nun niswa makna hunna. Kalau di awalnya tak berarti antunna. Nah, nah. Kembali pada hunna. Nah, summal yaghsilna. Baik, sekarang saya tanya ini. Litadhhabil banat. Ini lam ini tugasnya apa? Majzum. Menjazamkan, bukan majzum. Menjazamkan fi'il mudhari. Tanda jazamnya apa? As-sukun. As-sukun. Nah, ini di waqusira litikausih. Ini dikasrahkan kerana bertemu dua sukun. Asalnya litadhab. Taib, kalau ini apa tanda jazamnya? Itu tanda jazamnya namanya mabni. Oh, mabni. Nah. Kalau mabni tidak ada tanda jazam. Tidak ada tanda jazam. Iya. Oh, jadi bukan jazam ya. Fi mahali jazmin. Fi mahali jazmin. Iya. Nah. Jadi ini yaghsilna ini adalah fi'il mudhari mabni. Mabni. Limadha mabni? Litisalihi bi nunin niswa. Nah. Fi mahali jazmin lilamil amar. Nah. Dia menempat jazmin kerana ada lam amar. Iya, nah. Ini namanya mabdi permanen dimanapun dia letak, amil apapun masuk dia tidak berubah. Nah, tidak berubah. Nah. Lam ya masuk kerana lam yaksilna juga, ya kan? Nah. Lam yaksilna. Apa arti lam yaksilna? Mereka tidak mandi. Mereka tidak. Mereka perempuan enggak mandi. Lam yaksilna. Masuk lan, mereka tidak akan mandi. Lan. Lan yak. Lan yaghsilna. Sama, lan yaghsilna. Padahal apa? Lam dengan lan beda amilnya. Nah, amil yang lam amalnya amil beda. Jazam. Nah, yang ini lan jazam, amil nasab. Nasab. Nah. Menjazamkan, nah. Menasabkan. Nah. Untuk melihat ini, kita lihat yang mufrad dulu. Nah. Lam tadhab. Nah. Lam tadhab. Engkau atau dia perempuan tidak pergi. Tidak pergi. Nah. Kemudian lan. Lan tadhaba. Lan tadhaba. Nah, ini beda kan? Nah, Ustaz. Dia perempuan atau engkau laki-laki tidak akan pergi. Nah, ini kan beda ini. Nah, Ustaz. Berubah. Itu kata Arab. Kalau sini ada perubahannya? Ada. Enggak ada perubahannya. Ya, ya. Oh, yang di itu yang ini enggak berubah. Domir. Kenapa? Nah. Ini katakan mabni. La yataghayyar akhiruhu. Nah. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah di Bekasi, barakallahu fiik. Baik, harus deli dan teliti saja ya, oh, iya, terkait betul. Dengan fa'il ya. Ini. Dan mungkin sebagian pemirsa masih agak sedikit bingung, Ustaz. Poin kesalahannya di mana, Ustaz? Baik, nah itu tadi. Kalau fa'il di sininya sama fa'il sebelumnya, iya kan? Enam. Kalau fa'il yang di sini sama fa'il sebelumnya, maka dhamirnya harus sesinkron dengan fa'il yang ada di sini. Enam. Nah, ini. Kalau ini fa'il nun niswa. Apa makna nun niswa ini? Nun niswa itu ada maknanya hunna, ada maknanya antunna. Antunna. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, kalau antunna di awalnya pakai ta. Ya, di awalnya apa tadi apa? Pakai ta ini taghsilna taghsilna nah tag ya afwan taghsil nah taghsilna tadhhabna, mereka, kalian pergi, kalian perempuan pergi. Taghsilna, tadhhabna, tarji'na, ta'kulna, na'am, tastarihna, dan seterusnya. Nah, kalau hunna pakai ya, yaghsilna, ya'kulna, yashrabna, mereka apa sedang minum. Nah, ini, nah di sini kan fa'ilnya banat, berarti dhamir pengganti ala hunna, berarti pakai ya, yaghsilna, bukan taghsilna. Tapi kalau seandainya di sini apa fa'ilnya tidak sama yang di awal, maka bagaimana? Dia tidak mengikut ke sana kalau fa'ilnya beda. Iya. Contoh, contoh ini juga ya. Iya. Litadhhabil banatu ilal ilal hamami. Naam. Litadhhabil, hendaklah anak perempuan itu apa? Pergi ke kamar mandi. Kamar mandi. Summa yaghsilna, kemudian mereka harus apa? Mandi. Nah. Tadi kamar mandi, kemudian hendak mereka mandi. Iya. Baik, kalau kita ambil contoh lain. Ya, umpamanya litakul. Siapa? Litakulil um. Dibaca litakulil um. Asal litakul. Litakulil ummu. Hendaklah ibu itu makan. Naam. Thummal tashrab. Thummal tashrab. Kemudian apa itu? Kemudian. Naam. Kemudian minum. Minum. Ya, hendaklah ibu itu makan, kemudian hendaklah dia minum. Nah, apa fa'il di sini? Hiya. Iya, so. Hiya, kembali pada om. Iya kan? Nah. Nah, ini harus diperhatikan karena fa'ilnya sama, berarti dia pakai ta. Tashrabu, kalau iya, yashrabu dia. Nah, sekarang kita tukar fa'ilnya bukan om. Litakulil ummu thumma ini hanya sebagai contoh aja. Thummal yashrab. Thummal yashrab. Siapa? Waladuha. Hendaklah ibu itu makan, kemudian anaknya harus minum. Iya. Yeah. Karena harus, karena itu apa? Bentuk apa? Perintah ini. Iya. Litakulil ummu, thummal yashrabi waladuha. Thummal yashrab waladuha. Nah, di sini tidak pakai ta. Kenapa? Fa'ilnya adalah walad. Bukan fa'ilnya. Tapi kalau tadi kembali di sini. Litash, thummal tashrab. Di sini thummal yashrab. Karena yang minum di sini adalah bukan ibu, tapi walad. Walad ini muzakkar. Wal mudzakkar, maka pakai ya, yashrabu. Yashrabul waladu. Tashrabul bintu, kalau dia perempuan. Tashrabul bintu, kalau laki-laki, yashrabul waladu. Berarti itu apa? Thummal yashrab waladuha. Nah, tentu harus ada dhamir yang kembali ke sana, supaya kalimat ini nyambung. Dhamir ha, kembali mana? Al-um. Balik al-um. Iya. Biar kalimat nyambung. Kalau enggak ada, kalau tidak ada apa? Dhamir kayaknya agak putus dia. Litakulil um, hendaklah ibu itu apa? Makan, kemudian thummal yashrab al-walad, dan hendaklah anak itu minum. Ya. Kayaknya kurang nyambung ya. Iya. Tapi kaidah tetap sahih ya. Iya. Nah, jazakallahu khair. Nah, ini kan beda, maka saya katakan tadi apa? Ini fa'ilnya hiya. Nah. Kalau di sini pakai iya karena fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Walad. Walad. Iya. Nah, sini sudah tidak ada dhamir lagi. Sahih. Di sini ada dhamir, sini tidak ada dhamir. Kenapa enggak ada dhamir lagi? Sudah diganti oleh isim dhahir. Iya. Tapi semakin jelas bagi kita para pemirsa dan pendengar Radio Roja dari contoh-contoh yang diberikan dari Ummu Fatimah dan juga penjelasan dari Ustaz Mas'ud. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali dan bagi para pendengar yang ingin menyampaikan contoh kalimat sempurna dengan penggunaan lamul amr juga bisa menyampaikan via pesan singkat. ya, di 0819896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Jazakumullah khair. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Irfan. Naam Ustaz. Ya, di Bandung. Naam. Ya, silakan. Naam. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Abu Irfan. Ahlan bik Ustaz. Naam, tafadhal. عندك المثال? Ya, buat kalimat Ustaz. Iya, ya, betul, sahih. Silakan. Liyata'allamit tullabud darsa. Naam. Wal yu'allamihi. Coba ulang kembali. Liyata'allamit tullabud darsa. Liyata'allamit tullabu tullabud darsa. Ad-darsa. Wal yu'allamihi. Wal yu'allamihi. Apa wa yu'allamihi itu? Wa yu'allami. Allama yu'allimu wal yu'allim. Perhatikan. Nah, ini ya. Coba apa Irfan? Saya tulis dulu ya, biar jelas. Hal tusyahid tilfaz? Naam, Ustaz. Baik. Liyata'allami. Coba diganti aja. Darsa apa? Pelajaran apa? Biar jelas. Liyata'allami. Liyata'allam. Tullabul Qur'an. Liyata'allami tullabul Qur'an. Ahsan. Taib. Thum. Summal. Summa yu'allimihi. Summa yu'allimihi. Wal yu'allimihi. Wal yu'allimihi. Atau pakai summa aja lah. Nggak apa-apa, sama aja. Naam. Kemudian kan, belajar dulu kemudian diajarkan. Naam. Summal. Yu'allimihi. Yu'allimihi. Wal summal yu'allimihi. Kenapa pakai minyak kasrah? Yu'allimhu. Enggak pakai li'allimi, kena enggak ada fi'il tu kasrah. Nah, ini kan karena ini dibaca aja. Ini apa majzum sukun. Jam ketika dibaca dikasrahkan ini. Ini bukan karena apa? Ini karena cara baca saya diwasal. Hakikatnya sukun, hakikatnya sukun ini. Taib. Wa summal yu'allimhu. Begitu? Yu'allimhu. Iya. Coba kita teliti dulu. Iya. Summal yu'alli. Jamak kan. Summal yu'allimuhu. Summal yu'allimuhu. Coba saya tulis lagi ya. Ya, summal Yu'allimuhu. Begitu? Azunnu. Taib. Nah, inilah betul. Hal sahih. Nah, asalnya apa? Yu'allimuna. Iya kan? Yu'allimuna. Mereka mengajarkan. Ini yu'allimuna. Itu asalnya. Nah, kenapa pakai yu'allimun pakai waw? Abang Irfan? Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Yang mana jam'u mudzakkar salim? Enggak fi'il, enggak ada jam'u mudzakkar salim. Kenapa pakai waw? Waw jam'u. Waw jama' namanya, waw jama'. Ini kan min afal khamsah ini, afal khamsah ya. Nah, waw ini bermakna apa? Di sini maknanya? Waw jam. Iya, waw jama'. Iya, waw jama' maknanya hum. Makna hum. Iya, karena di awalnya oleh ya. Tapi kalau di awal oleh ta, ini waw-nya mana? Antum. Paham ini? Paham tu. Ya, kalau diawali dari ta'lamun. Nah, ini waw. Ini sama waw jama'ah juga. Cuma maknanya antum. Nah, ini maknanya hum. Nah, betul enggak kembali ke sini? Kan betul kan? Sahih? Tulab bamirnya apa? Tulab hum. Iya, betul kan? Sinkron dia. Nah, ini. Nah, kemudian masuk lam amar. Lam amar mesti menjazamkan, sahih? Sahih. Maka tanda jazamnya apa? Afal khamsah dibuang huruf nun. Hasfun nun namanya. Hasfun nun. Dibuang. Kemudian baru masukkan apa? Dhamir maf'ul bi objek. Dhamir kembali ke mana? Kembali ke Al-Qur'an. Ah, Al-Qur'an. Betul. Ya, itu dia. Nah, ini harus kita perhatikan ketika bikin jumlah. Perhatikan dari awal satu persatu. Benar enggak kaidahnya tadi? Nah, ini alhamdulillah ini sudah benar kaidahnya. Insyaallah. Li ta'allamit thullabul Qur'ana tsumma yu'allimuh. Ya, hendaklah para siswa itu atau mahasiswa belajar Al-Qur'an kemudian hendaklah mereka mengajarkannya. Yu'allimuh. Mau tambah lagi? Yu'allimuhun nasa. Baru dia maf'ul kedua. Ha, maf'ul awal, an-nasa maf'ul sani. Apa artinya? Pada orang-orang. Nah, dan hendaklah mereka mengajarkannya, itu Al-Quran, pada orang-orang. Tapi, ahsan, fi misal akhar, tafadhal, kalau ada contoh lain. Liyak ro'al Qur'ana. Liyak. Qira'al Qur'ana. Liyaqra'a. Kenapa mansub? Liyaqra'il Qur'an. Oh, liyaqra'il Qur'ana. Siapa membaca Al-Qur'an itu? Mana fa'ilnya? Fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Huwa. Liyaqra'il Qur'ana. Iya, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Tayyib. Wa yu'rabu. Ha? Wal? Wa yu'rabu. Wal yu'rabu. Apa itu wal yu'rabu? Anda kalau diirabkan, masya Allah. Wal yaqra'il Qur'ana wal yu'rabu. Yu'rabu. Kita lihat benar atau tidak. Nah. Wa yu'ribu umma. A'raba yu'ribu wa yu'ribu wa yu'ribuhu. Wa yu'ribuhu. Tapi memang wal yu'rabu enggak bisa. Wa yu'ribuhu. Tunggu sebentar. Liyaqra'il Qur'ana. Qur'ana wal yu'ribuhu. Taib, liyaqra'il Qur'ana wal yu'ribuhu. Wal yu'ribuhu. Wal yu'rib. Wal yu'ribuhu. Iya, wal yu'rib. Yu'ribuhu. Wal yu'ribuhu. Iya. Wal yu'ribhu, dan hendak dia mengirabkannya. Iya. Tapi kalau wal yu'rabu, wal yu'rab, wal yu'rab berarti itu majhul, dan hendaklah Al-Quran itu diirabkan. Ya, berarti tidak ada fa'il itu, yang ada naif fa'il. Naif fa'il kembali pada Al-Quran, fa'ilnya dibuang. Oh iya iya. Kalau apa? Wal yu'rab. Wal yu'rab. Iya, berarti ini huwa. Dhamirnya huwa. Huwa ini naif fa'il. Kembali kepada Al-Quran. Oh, nah. Iya. Mana Al-Quran? Wal yu'rab. Liyaqra'il Qur'ana wal yu'rab. Hendaklah dia baca Al-Quran dan di'irabkan. Keduanya benar jumlah ini. Bisa dua-duanya saja. Bisa. Wal yu'ribhu. Iya. Wal yu'ribhu berarti ha ini kepada Al-Quran sebagai objek maf'ul bih. Fa'ilnya huwa kembali pada huwa yang pertama. Kalau pakai majhul wal yu'rab berarti dhamir huwa kembali pada Al-Qur'an. Qur'an. Iya. Hendaklah dia baca Al-Qur'an dan di'irabkan. Yeah. Wal yu'rab. Insyaallah. Mantas. Masyaallah. Ahsan barakallahu fik. Afika barakallahu fik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Irfan di Bandung. Dan contoh yang diberikan subhanallah bagus sekali dan benar. Contoh penggunaan kaidah lamul amar pada kalimat yang beliau sampaikan. Kami ucapkan jazakallahu khair dan kami tunggu interaksinya di pertanyaan datang Abu Irfan. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba dan via pesan singkat juga kami terima. Silakan membuat kalimat yang sempurna dengan penggunaan lamul amar. Kita angkat kembali. Halo. Iya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Lampung, kan? Ahlan, Pak Iskandar. Barakallahu fiik. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Pak. Naam. Tafadhal ya. Akhil Karim. Lian suril ahniya'u al-faqiro. A'id mara thaniya. A'id. Lian suril ahniya'u al-faqiro. Taib, lian suril agniyaul faqira. Iya. Terjem. Hendaklah orang-orang kaya menolong orang miskin. Taib. Hendaklah orang-orang kaya menolong orang miskin. Taib. Naam, liyansuril agniya'u al-faqirah. Atau dijamakkan al-fuqara'ah. Al-fuqara'ah. Iya. Orang-orang fakir. Naam. Taib. Fi misal akhar. Lita'kulil banatu fi awalil waqti tummat tanam. A'id marasanya. Lita'kulil banatu fi awalil waqti summal tanam. Summal tanam. Taib, ana tulis dulu. Ya. Ah, Iskandar. Ah, antalan fi Lampung, ha? Ha, nah, ayo Lampung. Lampung Syarqiyah. Atau Lampung Al-Gharbiyah. Seng Sewu. Wong Sewu itu bahasa apa itu? Sewu itu seribu apa? Alfun? Taib. Litakul, ha? Litakulil banat. Litakulil banat. Naam. Naam. Litakulil banatu. Summal. Fi awalil waqti. Taib. Fi awalil waqti. Ya. Naam. Taib. Summa. Summal kanam. Summal tanam. Begitu? Naam. Ini tanam baris sukun apa gimana ini? Tanam sukun. Sukun. Kalau sukun, kenapa dia sukun? Kenapa dia majzum? Kenapa? Mas sukun di harfi anu. Enggak, lamul amar. Taib, ketika dijazamkan ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini ketika dijazamkan? Terjadi apa? Yaltaqis as-sakinani. Bertemu dua sukun, kan? Nah, kaedah secara umum bagaimana? Dibuang huruf ilat kalau bertemu dua suku. Naam. Berarti bagaimana? Laisa alif. Bidun alif. Bidun alif. Bidun alif. Idzan iqra. Baca. Lil banatu awwalil waqti tsummal tanam. Baik. Ahsan. Tsummal tanam, ha? Naam. Tsummal tanam. Itu sudah benar sudah. Tsummal tanam. Baik, sekarang kita cek lagi. Cek dan recheck. Baik. Di sini mana fa'il di sini? Banat. Al-banat. Al-banat mufrad atau musanna? Al-banat mufrad atau musanna? Mufrad. Mufrad. Mufrad. Baik, ma jam'uha? Kembali Radinton anu mufrad. Bintul mufrad. Sudah ada? Jama. Udah ada di sini kan di atas tuh. Taib, jama. Taib, kira-kira kalau diganti. Masyaallah. Taib, kira-kira dhamir apa ini? Dhamirnya apa? Al-banat? Namirunna. Hunna. Taib. Cocok enggak yang di ujung nih? Enggak cocok, enggak pas ya. Enggak jadi pasnya di mana? Hah? Nah, ini berarti at-tarikh yu'id nafsahu. Araftah ada mustalah ini? At-ta'id, at-tarikh yu'id nafsahu. Sejarah terulang kembali. Sejarah apa? Sejarah kesalahan. Tadi di atas sudah ada contoh jelas ya. Nah. Kalau ini dhamirnya apa? Dhamirnya hiya kan? Tapi kalau di sini al-bintu, betul. Lita'kulil bintu. Nah, kalau di sini tukar al-bintu. Bintu dan. Baru dia benar. Lita'kulil bintu. Iya. Nah, baru dia benar. Ini dhamir hiya. Kembali pada al-bint. Iya. Tapi kalau al-banat, bagaimana di sini? Summal. Coba, kalau al-banat bagaimana? Summal. Ya. Taman. Hah? Taman. Kalau dia al-banat. Ini al-bint. Apa? Mamni tadi. Iya, apa? Kalau al-banat di sini. Summal. Apa? Apa ya? Tadi coba ini, coba lihat deh. Ya, summal yaksilna. Di awal dari ya, di akhir dengan nun. Sebelumnya sukun, nun niswah. Kalau coba summal. Ya. Ya. Ya minna. Ya minna. Ya minna kenapa? Kan nama. Nama, nun ini. Sommal yanam. Iya kan? Naam, naam. Tambah nun niswa. Sommal yanam na. Iya, sommal yanam na. Nama yanamu. Jadi sommal yanam na. Iya. Nah ini dia. Kalau yanam na berarti hunnak boleh buat al-banat. Iya. Fi misal akhar? Ada lagi dah. Ada lagi silakan Bu, ada lagi. Silakan Pak Skandar. Nah. Liyad liyajlisil ma'mumuna. Ba'da al-imam jalisun. Coba itu. Masya Allah ini bahasanya nih. Hah? Sambal. Coba ini. Apa liyaj liyajlis liyajlisil ma'mumuna taib liyajlis nam al ma'mumuna ma'mum ma'mum jamu ma'mumun taib al ma'mumuna ma'mum taib ba'dal imami jarisun ke ba'dal imami ja jalisun. Apa ya. Ini? Ini ada kalimat aneh ini nih. Bal imami jalisun. Apa kata jalisun ini? Kok bisa marfu ini? Liyajlisil ma'mumuna ba'dal imami jalisun. Nah, ini saya tahu paham maksud antum. Ya, coba bahasa Indonesia apa sih? Hendaknya makmum duduk setelah imam duduk. Nah, setelah imam duduk kan? Nah, ini namanya takbir andunisi. Setelah imam duduk, imam jalis kan duduk ya? Iya kan? Ba'dal imami jalisun. Ini namanya takbir andunisi. Di Arabkan. Nah, ini hadza khata'. Baik, bagaimana kalimat sempurnanya? Liyajlisil ma'mumuna ba'da julusil imami. Nah, Masya Allah. Ya, gitu. Ba'da julus. Nah. Ba'da julusil imam. Pakai masdar. Jadi ini mudhaf-mudhafilih. Jadi ba'da julusil setelah duduknya imam. Ya. Ya terserah kita, bahasa kita terjemahan. Apakah imam dulu terjemahkan baru duduknya? Itu kembali bahasa translate-nya. Nah, kira-kira bahasa kaedahnya apa? Yang pas apa? Setelah imam duduk atau setelah duduknya imam? Kalau Arabnya memang begini. Ba'da julusil imam. Udah? Atau pakai an, masdar mu'awwal. Karena setelah ba'da, ba'annya dzaraf ini, dzaraf makan. Dia mesti diidhafahkan. Kata ba'da itu mesti diidhafahkan. Mafhum? Nah, jadi ba'da qabla mesti diidhafahkan dia. Mesti ada mudhaf ilainya. Nah, mudhaf ilainya apa? Dia itu isim. Makanya ba'dal julus. ba'dal wukuf. Kalau mau pakai fi'il, bikin masdar mu'awwal. Apa masdar mu'awwal? An dan fi'il. Ba'da'an. Nah. An yajlisa. Betul. Ba'da'an yajlisa. Al-ima. Apa? Al-imami atau imamu? Imamu. Kena fa'il pada yajlis. Sudah beda dia. Imamu ini fa'il daripada yajlis. Fa'il. Nah. Ini fa'il. Kalau ini mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Ilaihi. Karena ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Beda. Makanya apa? Al-imami. Ini al-imami. Ya. Pakai mana? Terserah mau pakai ini atau pakai ini. Jadi enggak bisa ba'dal imami julusun. Jadi ba'da julusul imami au ba'da an yajlisal imam. Faham tak? Nah, baik. Yakfi? Ada tambah lagi? Pak Iskandar. Yakfi dan. Tak yakfi. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Pak Iskandar. Barakallahu. Wallahu khair. Wa jazakallahu khair. Nah, itulah Ustaz Ihsan ya. Nah, ini sangat penting betulnya. Jadi banyak apa masa-masa siswa kita ya, atau ikhwah yang sedang belajar bahasa Arab sering menggunakan ketika membuat kalimat bahasa Arab sering dibawa kaedah Indonesia. Takbirnya Indonesia. Nah, takbir Indonesia. Nah, itu tidak semuanya sama dengan kaedah Arab. Ya, tak semua sama. Ini harus diperhatikan. Ya, seperti tadi kan, ba'dal imami julusan, julusun. Setelah duduk, setelah imam duduk. Ya, kalau diterjemahkan betul literalnya ba'da setelah al-imam imam julusun duduk. Iya. Nah, ini salah. Iya. Ya, sebenarnya seperti ini. Jadi ba'da julusul imam atau ba'da an yajlisal imam. Iya. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat beberapa kalimat yang mungkin disampaikan. Di antaranya linajlis fil mat'am summa naghsil ba'dahu. Baik. Linajlis fil mat'am summa yaghsil ba'dahu. Nah ini kan salah kan? Nah. Salahnya mana? Yaghsil. Nah, yaghsilnya tadi di awal adalah nahnu. Kemudian di akhir huwa. Huwa. Huwa kembali ke mana itu? Masyaallah. Iya kan? Nah, asal jadi enggak nyambung. Seharusnya apa? Linajlis fil mat'am. Naam. Thummal naghsil. Nah, nahnu thummal naghsil ba'dahu. Ay ba'da julus atau ba'da akal. Nah. Demikian jazakallahu khair, masyaallah. Ya. Nuwasil. Baik, nah. Baik. Sekira kita cukupkan itu lamal amar insyaallah ya, nah. Bisa dipahami dan bisa insyaallah dipraktikkan. Sekarang masuk kaidah yang kedua. Nukta athaniya, poin yang kedua. Nah, ini kaidah lain. Ini terkait la'annahya. La'annahya. Kalau tadi perintah, sekarang larangan. Larangan. Iya, larangan. Nanti coba kita ungkapkan di sini. Seperti apa sih kaidah yang ada di sini. Dan kedua-duanya menggunakan lam, Ustaz. Oh iya. Kalau ini la, iya, la. Kalau tadi lam. Lam, Ustaz. Iya. Kalau ini la, kalau tadi lam. Iya. Baik. Tafadhal Ustaz Ihsan, kita minta mereka untuk membaca kaidah ini. Pendengar dan pemirsa Raja TV dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita memasuki latihan berikutnya, latihan yang keempat di halaman 107. Di halaman 107 jilid yang ketiga. Silakan Anda bisa membuka kembali buku panduan kita Bahasa Arab Dursul Lughah Al-Arabiyyah li ghairinatikina biha. Di latihan yang keempat ada kaidah la nahya, la larangan. Bagaimana kaidah tersebut dan bagaimana prakteknya? Silakan Anda bisa membaca poin yang terdapat di latihan keempat ini. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mu Abdillah. Alhamdulillah. Silakan. Naam. Tafaddali ya Umma Abdillah. Wa iya. Fikum barakallah. Asani. Naam. Sataqo an darusta lan nahiyata. Naam. Adda khilata ala fi'lil mukhatabi. Iya. Naam. lewat pelajaran. Nah, betul. Salah ya. Apa? Coba terjemahkan. Sabaqa anda rasta. Telah mendahului, Ustaz. Nah, ati sabaqa telah berlalu. Iya. Telah berlanjut. Telah berlalu. Berlalu, telah berlalu. Iya. Anda rasta. Kamu mempelajari. Iya. Ranahya. Betul. Jadi telah berlalu anda pelajari. Ila annahya. Terus. Ad-dakhilata. Ad-dakhilam. Dan masuk pada. Jangan pakai dan ya. Afan, afan. Jangan pakai dan. Di situ bukan. Itu na'at. Ad-dakhilata itu na'at bagi Allah annahya. Na'at bagi apa? Ha, la. Sudah. Jadi annahya, perhatikan di sini na'atnya ada dua. Pertama na'at pertama annahya, na'at kedua la dakhilah. Jadi huruf la itnya la annahiyata ad-dakhilata. Ulang kembali. Sabaqa an darusta lan nahiyata ad-dakhilata. Ala fi'lil mukhatabi. Iya, terjemahkan. Terjemihan. Telah berlalu. Kamu belajar. Kamu pelajari lam nahya. La, bukan lam ya. La an nahya. La larangan. Nahya itu artinya larangan. Jadi la an nahya, la larangan. La nahya. Iya. La an-nahya atau la untuk melarang, kan gitu. La an-nahya, la larangan. Terus masuk yang masuk dalam fi'il mukhatab. Yang masuk kepada fi'il mukhatab. Iya. Ini sudah kita pelajari ini, sudah berlalu pelajaran ini, iya. Terus apa katanya? Dia kasih contoh di sini. Nahwu. Nah. Iya. Ya Ahmadu, la ta'ab fil fasli. Iya. Mana lah ini hanya sini? La. La. Iya, la itu. La tal'ab ya. La nahiyanya la di situ. La nahiya. Iya. Terus, baca dulu. Ya ikhwanu, la ta'abu illa mat'ami. Qabla sa'atal wahidatan. Kenapa sa'atah? Qabla sa'atil wahidati. Iya, qabla sa'atil wahidati. Terjemihnya? Baik, saudara-saudara. Ulang dari awal. Dari awal belum terjemahkan. Oh. Wahai Ahmad. Ya, Ahmad. Wahai Ahmad. Janganlah kamu bermain di kelas. Iya. Terus? Baik, saudara-saudara. Janganlah kalian makan sebelum jam 1. Jangan kalian makan sebelum jam 1. Coba perhatikan kembali. Di mana jangan kalian makan? Jangan kalian ke rumah makan. Oh, jadi tadhabu apa tadinya tadhabu itu? Jangan kalian pergi. Jangan kalian pergi, kan? Ke rumah makan. Ke rumah makan. Sebelum jam 1. Jadi jangan al-mat'am itu rumah makan atau restoran ya. Jangan kalian pergi ke restoran atau ke rumah makan sebelum jam 1. Terus iya. Ya, ya Aminatu. La tajlisi hina. Iya, apa artinya? Wahai Aminah, janganlah kamu duduk di sini. Iya. Terus ya akhwatu, la taftahna nawafida. Iya. Baik, saudari-saudari, janganlah kamu buka jendela itu. Jangan apa? Kalian buka. Janganlah. Iya, janganlah kalian buka jendela itu. Iya, jendela itu. Iya, janganlah kalian membuka jendela-jendela itu. Jahit. Nah, kemudian saya bertanya, la nahya ini fungsinya apa? Fungsinya apa la nahya ini? Melarang. melarang. Iya, jahit untuk melarang. Iya, untuk melarang seseorang. Untuk menjanjikan. Iya. Menjanjikan. Kemudian. Oh ya. Jadi fungsinya melarang. Adapun hukumnya apa? Menjazamkan fi'il mudhari. Nah, sekarang saya tanya, itu di awal itu mana tanda jazamnya? Coba baca kembali. Ya Ahmadu raka'at fil fasli. Iya. Tanda jazamnya apa? Sukun. Baris sukun ya. Baik, contoh yang kedua. Ya ikhwanu la tazhabu ila makami qoblas saatil wahdati. Hasfunun. Hasfunun. Iya, jayid. Kenapa hasfunun? Menjajimkan jayim. Iya. Alamatu jayim. Hasfunun. Iya. Asalnya apa? Tazhabuna. Taib. Kemudian selanjutnya. Ya aminatu la tajlisi huna. Ya. Hasfunun, Ustaz. Hasfunun juga. Dijajimkan. Iya. Tema hasfunun jayim. Alamatu jayim. Iya, hasfunun. Asalnya apa? Asluhu? Tajlisina. Tajlisina. Terus? Ya akhwatu la taftahnan nawafida. Iya. Nah, apa tanda jazamnya? Mabniyun. Iya. Ini berarti tidak ada tanda jazam. Ini apa? Fi'il mabni. Mabni ala eh? Ala. Ala sukun. Ala sukun. Kenapa memilih ala sukun? Mana harus baris sukunnya mana? Di atas huruf fa atau atas huruf ha? Ha. Ah ya ha, itu huruf ha. Akhir ha ya. Iya, kalau nun itu bukan huruf daripada fi'il itu sendiri tapi dhamir. Iya. Jadi sukun kenapa sukun ya? Litisali binun niswa. Niswa. Iya, binun niswa. Niswa itu perempuan. Karena bertemu dengan nun niswa yaitu nun menunjukkan perempuan. Yaitu apa? Antunna. Baik, nanti saya jelaskan lagi masalah tanda ini. Coba baca selanjutnya, kita rampungkan ini dulu. Tadkhulu lanahiyata ala fi'lil ghaibi. Lahza. Kenapa dibaca annahiyata? Tadkhulu lanahiyata. Kenapa tak? Apa sama dengan di atas? Masuk lanahiyah. Enggak, bacanya annahiyata. Betul, baris fathah. Mansub. Gimana, Ustaz? Hah? Tadkhulu lanahiyata. Nah, yang saya tanya adalah, tanya, apakah benar berharis harakat fathah sama dengan di atas? Darasta la annahiyata. Baik, saya tanya dulu, kita kembali ke atas sini. Sabaqa an darasta la annahiyata. La di situ menempati tempat apa itu? Karena dia huruf, dia mabni, tapi di situ dia ada mauqi i'rabnya, ada kedudukan i'rabnya dia. Sebagai apa dia di sini la itu? Enggak. Kata la itu, sendiri posisi dia sebagai apa di sini dalam kalimat ini? Jabatan katanya sebagai apa? Sebagai. Coba lihat fi'il sebelumnya. Darasta. Berarti la itu sebagai apa di situ? Nah iya. Kan darasta, engkau telah mempelajari. Apa yang kau pelajari? La. Kata la, huruf la. Nah, la yang mana? Baru ada na'atnya. An-nahiyata. Jadi la di situ, huruf, iya kan? Tetapi mauqi' i'rabnya itu sebagai maf'ul bih. Daripada darasta. Iya. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub kan? Ya. mansub. Nah, cuma karena dia huruf mabni, tidak ada tanda nasabnya karena dia mabni. Nah, cuma dia menempat menasab posisi itu sebagai apa? Posisi mansub di situ. Kemudian ada naat. Makanya naatnya harus ngikuti man'ut. Kalau man'unnya mansub, maka dia mansub. Nah, di sini man'unnya sebetulnya mansub karena dia mabni. Mabni tidak bisa dia mansub karena mabni. Akan tapi tempatnya, posisinya sebagai mansub di situ. Maka itu apa? Naatnya harus mansub. An-nahiyata. Mansub. Iya, karena dia naat. Naat bagi la. La itu posisinya hukumnya mansub. Karena maf'ul bih. Nah, kalau makanya naat yang kedua bagaimana? Ad-dakhilata, itu naat yang kedua. Bagi la. Naat yang kedua. Jadi, naat itu bisa ta'adudin na'ti. Ta'adudin na'ti. Ta'adud an-na'ti. Kemudian kalau yang di bawah, coba baca kembali di bawah itu. Watad? Sebagai fa'il, Ustaz. Nah, itulah. Berarti an-nahiyah? Nahiyatu. Nahiyatu. Nahiyatu. Nah, inilah harus diperhatikan kalau kita mempraktekkan kaidah yang sudah kita pelajari. Watadukhulu. Dan masuk, apa sih yang masuk? Lah, huruf lah itu. Jadi huruf lah itu posisinya sebagai fa'il pada tadukhulu masuk. An-nahiyah sebagai na'at bagi la. La yang seperti apa? La, la yang melarang. Itulah dilihatkan letter-nya. La yang melarang. Ya. Jadi ada la yang melarang, ada la yang sifatnya meniadakan, menafikan. Meniadakan. Atau menidakkan. Beda hukumnya. Nah. Fungsi juga beda. Nah, makanya an-nahiyah itu karena dia na'at bagi la. La itu sebagai fa'il di situ. Ya. Wa tadkhulu la an-nahiyatu. Terus tadkhulu la an-nahiyatu ala fi'il ghaibi aidon. Aidon. Iya. Nahmu. La yakhruj ahadukum minal fasli. Minal fasli. Iya. Apa artinya? Janganlah wa tadkhulu wa tadkhulu. Karena dia keluar. Lala. Janganlah keluar salah satu dari kalian. Sebentar. Dari kelas. Seorang pun dari kelas. Sebentar, terjemahkan dari awal. Kan belum diterjemahkan dari awal. Ya, mungkin ada yang peserta baru, dia enggak ngerti, perlu kita terjemahkan. Masuk dan masuk. Dan masuk lanah ya. Kata fi'il ghaib. Ya, masuk kepada fi'il yang ghaib. Aidan. Juga. Jadi tidak selamanya la nahiyah itu masuk pada fi'il mukhatab yang sering atau yang diketahui umumnya oleh para peserta itu la nahiyah masuk pada mukhatab kan? La ta'kul, jangan kau makan. La tadkhul, jangan kau masuk. La takhruj, jangan kau keluar. La tanam, jangan tidur. Iya kan? La tajlis, jangan duduk. La taghdab. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Surga bak untukmu. Nah, itu kan mukhatab ya, umumnya. Nah, ternyata la nahya tidak selamanya masuk pada fi'il mukhatab untuk orang kedua, tapi juga masuk kepada fi'il yang gaib. Ya, makanya untuk melarang orang yang gaib, orang ketiga bisa pakai la, la nahya juga. Ya. Ya, coba lihat contoh la yakhruj. Coba lihat. La yakhruj ahadukum minal fasli. Apa artinya? Janganlah keluar salah satu dari kalian dari kelas. Ahaduhum bukan ahadukum. Ahadukum. Janganlah keluar seorang pun dari kalian dari kelas. Kenapa pakai kalian? Di mana arti kalian? Kamu seorang kan. Janganlah keluar salah satu kamu. Kamunya afwan, kamunya di mana arti kamu di situ? Ahadukum kan. Ahadukum atau ahaduhum? Ahadukum. Ahadukum. Mana kumnya? Enggak ada kum di situ. Oh, oke. Eh, salah ini buku saya kum. Oh, iya. Afwan, iya. Ini lama ahaduhum. Oh, gitu. Ya udah, enggak apa-apalah ya. Sebetulnya kedua-dua itu benar. Cuma di sini buku panduannya pakai ahaduhum. Keluar salah seorang dari mereka. Iya. Janganlah keluar Iya. Pakai ahadukum juga bisa, ahaduhum juga bisa, cuma makna beda. La yakhruj ahaduhum mil fasli. Sama saja mukhatab juga, apa ghaib juga. La yakhruj ahaduhum minal fasli, la yakhruj ahadukum minal fasli. Janganlah keluar salah seorang mereka dari kelas. Janganlah keluar salah seorang kalian dari kelas kalau ahadukum. Iya. Nah, ini la yakhruj kan tanda jazamnya sukun kan? Taib, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan alhamdulillah. Oh iya. Nah, sedikit saya ihsan kita bahas sedikit tentang tanda i'rab ya, atau tanda jazam bagi fi'il. Nah, ini harus diketahui. Kalau sudah masuk la nahya, la menunjukkan larangan. Kalau maksudnya larangan, maka fi'il itu harus majzum. Apakah fi'ilnya mukhatab kepada orang kedua yang dilarang, atau dia gaib orang yang ketiga. Nah, adapun tanda jazam, yaitu apa? As-sukun. Kapan tanda jazam sukun? Apabila fi'il mudhari'nya apa? Sahih akhir. Sahih akhir, lam yattasil bi akhiri syai', yaitu fi'il di akhirnya huruf sahih. Huruf sahih adalah huruf yang tidak ada huruf ilat. Huruf ilat adalah alif, kemudian apa? Waw dan ya, atau disebut juga istilah huruf mad ya. Huruf mad. Nah, tidak ada huruf mad ya di akhirnya. Ya, yang seperti huruf mad adalah yad'u, itu huruf mu'tal namanya. Itu waw. Kemudian yarda, alif ya. Kemudian apa? Yajri, itu ya. Nah, ini kalau dia fi'il yang mudhari, tanda jazamnya sukun. Kalau dia fi'il sahih akhir, di mana hurufnya selain yang tiga tadi, kemudian fi'ilnya lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'ilnya belum ada imbuhan sedikit pun di akhirnya. Ya. Yeah. Kalau ada imbuhan di akhirnya atau yang bersambung dengan dhamir, baik dhamir tasniyah atau dhamir waw, waw jamaah atau ya mukhatabah, maka tanda jazamnya bukan sukun. Ya, bukan jazam sukun. Jadi, ini kita ulang-ulang lagi supaya kadang-kadang ini sudah lama ditinggalkan, terkadang lupa. Dan jazam hanya masuk ke fi'il saja, tidak ke isim. Misalnya. Oh iya, nah, jazam hanya masuk kepada fi'il. Istilah jazam itu hanya pada fi'il. Tidak ada pada isim. Dan itulah tanda fi'il. Salah satu tanda fi'il, jazam. Iya. Tapi dalam percakapan seringkali isim disukunkan, itu tidak masalah. Misalnya. Kenapa? Isim? Dalam percakapan biasanya kata-kata isim itu disukunkan. Disukunkan itu dua kaf kan. Sebetulnya bukan sukun. Tidak ada istilah sukun isim. Karena isim tidak boleh berbaris sukun kan gitu. Ketika diwakafkan memang disukunkan. Ya Ahmad, iya. Karena itu kena wakaf. Di apa? Berhenti. Jadi apa? Kalau dia fi'il sahih akhir, al-fi'il sahih akhir, fi'ilun mudhari sahihu al-akhir. Naam. Sahih akhir. Apa alamatu jazmihi? Nah, as-sukun. Ini tambah lagi. Walam yattasil. Bi akhirihi. Nah, walam yattasil. Bi akhirihi. Syai'un. Iya. Lam yattasil bi akhiri syai'. Syai' ini fa'il ya. Syai'un ini fa'il daripada yattasil. Walam yattasil bi akhiri syai'. Yang tidak apa? Tidak bersambung di akhir fi'ilnya. Sesuatu apa itu, apakah alif tasniyah wa jama'ati mukhatabah. Nah, alamatu jazmihi, ini dhamir kurang. Alamatu jazmihi as-sukun. Nah, apa contohnya? Kalau fi'il saya majzum, la umpamanya kan la tadkhul tadi kan? La tadkhul. Nah, jangan masuk, tanda jazamnya sukun. Lam ini huruf sahih. Iya. La top. Iya. La tadi apa? La taghdab ya. La taghdab. La taghdab. Walakal jannah. Nah ini. La taghdab. Nah ini fi'il. Tandanya sukun. Sukun. Ya. Kemudian, kalau dia fi'il mu'tal akhir. Nah, al-fi'il mu'tal akhir. Al-fi'il al-mudari. Al-mu'tal akhir. al-mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir taban walam yatasil bi akhir syai', walam yatasil bi akhirihi syai'un. Nah, alamatu ra? Alamatu jismihi hathfu. Nah, حذف حرف الله. نعم. الله أكبر. تبارك تجزم. حذف حرف الله. Ya. Huruf illah tadi ada tiga. Nanti kita kasih contoh langsung. Ya. Apa contohnya? Contohnya yad'u atau tad'u. Ya. Ini huruf illah. Masuk la. La. Tad'u. Iya. La tad'u. Tad'u itu berarti bisa berdoa, bisa mengajak, iya. Yeah. Kemudian tajri. Nah. Berlari. Tajri. Dibuang. Nah. Ya, nah, masuk la. La tajri. La tajri. Tajri. Tidak ada ya. Nah. Kemudian apa lagi contohnya, Pak? Tatamanna. Ta berharap ya. Tatamanna. Tatamanna. Ya. Tatamanna. Ada alif sini. Masuk la. La tatamanna. Nah, la tataman. La tatamanna. Nah, ini dia. Berubah. Dibuang apa? Dibuang huruf illatnya. Itu kalau dia fi'il mu'tal akhir. Tapi kalau dia afal khamsa, afal khamsa ialah afal mudhari' allati tattasil bi akhiri. Madha? Tattasil bi akhiriha. Alif tasniya awal wal jama'a wa ya'u mukhataba. Tanda apanya? Hadfu harfi illah. Dibuang huruf illatnya. Ya. Apa afan? Buah hadfu nun. Ya. Itu afal khamsa. Al-afal khamsa. Al-af'al al-khamsah. Al-khamsah itu fiil-fiil yang lima. Fiil yang lima ini bisa diulang kembali jilid berapa saja, San? Asani, ha? Asani, San. Iya, khamsah. Ala matu jazmiha, tanda jazamnya. Nah. Apa itu? Hadfu harful hadfu harful nun atau hadful nun. Hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Iya. Dibuang huruf nun. Contohnya apa? Yadhabuna. Mereka pergi. Masuklah. La yadhabu. Jangan mereka pergi. Nah, ini dia. Sudah enggak ada nun lagi di sini. Kasih waw sebagai tanda waw dhamir. Nah, itulah dia. Apakah waw atau alif atau ya, ya ilmu khatabah. Tadhhabina la tadhhabi. Tadhhabani la tadhhaba. Iya. Yeah. Itulah tanda apa? Tanda jazam ya. Nah, insya Allah. Fini hai. Fini. Taib. Kayaknya. Ini ya, taib mungkin ya. Kayaknya enggak bisa kita lanjutkan. Insya Allah. Fil sabil qadim kita lanjutkan ini. Ini sudah masuk latihan. Nah, saya minta coba ini. Coba silakan kerjakan. Nah. Latihan rakam wahid nomor pertama ini. Paling enggak nomor pertama lah. Baik. Ya, kalau bisa lanjutkan nomor dua. Nah, silakan. Itu di apa? Nanti pertemuan akan datang. Antum bisa menjawab secara apa? Langsung. Ya. Fadal Ustaz. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita berikan contoh dulu Ustaz. Ya, taip, boleh, ya, 1-2 nomor, ya, silakan ya. Di 021-823-6543. Ya, silakan Anda bisa menjawab di latihan yang pertama pada penjelasan atau pada kaidah lan nahiyah sebagaimana yang telah diterangkan contohnya. Kita ambil 1 atau 2 nomor ya, sebagai permisalan sehingga memudahkan bagi antum untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Heru Abu Salih Fauzan. Ahlan, Heru Abu Salih, di mana? Di permenak buaran. Baik, masya Allah. Taib. Silakan. Ahlan, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Nah. Tafadhal. Rakam. Rakam. Baik, mungkin masil lana. Bisa kasih contoh? Lana hiya. Lana hiya. Iya. Dalam bentuk kalimat sempurna, barangkali bisa kasih contoh? La tadukul ta'am. Apa? La tadukul gufah. Taib, la tadukul. Coba, saya ingin tanya itu, la tadukulu itu apakah maksudnya antum atau anta? Anta, la tadukul gurfah. La tadukulil gurfah. Nah, ya, nah itu aja. Jangan dibaca tadukulul gurfah, tapi tadukuli. Iya. Tadukulil gurfah. Iya. La tadukulil gurfata. Ya, sekalipun juga orang paham ya. Ya, cuma kaedahnya salah. Jadi, la tadukulil gurfata. Tapi kalau la tadukulul gurfata berarti antum. Di situ ada waw. Nah, ya. Cuma ketika diwasal seperti tidak ada waw kan gitu kan. Iya, iya. Ya, la tadkhulul ghurfata, la tadkhulu al-ghurfata. Iya. Naam, kalau jadi, fa'ilnya jamaah ya, Ustaz. Oh iya betul. Fa'ilnya apa? Waw, waw jamaah. Iya, waw jamaah. Iya, kalian ya. Naam. Tapi kalau ketika disambung karena depannya ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, maka waw-nya tidak kelihatan panjangnya. Iya. Jadi langsung la tadkhulul ghurfata. Oh iya. Juga ya, Ustaz. La tadkhulul ghurfata. Ghurfata. Kalau misalkan yang kita maksud fa'ilnya adalah waw jamaah. Iya, betul. Nah, juga orang paham karena yang kita perintahkan di depan kita orang banyak kan? Nah, iya, betul. Itu sudah maklum. Jelas itu ada waw. Ya, la tadkhulul ghurfata. Ya, kalau dia anta la tadkhulul ghurfata. Taib, coba kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir seperti apa? Tamshi, berjalan. La tarmi. Ah betul, la, coba. La tarmi al-hajara. La tarmi al-hajara. Baik, ahsan. La tarmi al-hajara. Iya, tapi kalau antum la tarmi Nah, kalau antum bagaimana itu? La tarmu. Betul, betul, tarmu ya. La tarmul hajara. La tarmul hajara. Ya, asalnya apa? Asalnya la tarmiu. Tarmiu. Iya, asalnya tarmiuna. Iya. Karena ya itu thiqal berat, ya. Maka dibuang ya. Kemudian jadilah la tarmiu kan gitu. La tarmi, iya. Maka lebih berat lagi. Maka harakat ya dhamma dipindahkan kepada mim. Maka jadi apa? La tarmu. La tarmu. Iya, la tarmul hajara. Jadi kalau kalau misalkan ada alif lam setelah fa'il wawu itu, Ustaz, jadi kita enggak ada apa namanya? Enggak ada mat gitu ya, Ustaz. Langsung aja ulang kembali maksud fa'il bagaimana? Coba ulang kembali pertanyaannya. Secara fa'ilnya wawu jamak yang tadi. Oh iya, kalau wawu jamaahnya kemudian kemudian bertemu dengan sukun kan maf'ulun bih-nya itu adalah dengan al-lam gitu. Iya betul. Nah, dengan al-lam jadi enggak ada huruf mat di situ ya. Enggak, huruf mat tetap ditulis. Ditulis tapi enggak dalam pengucapannya tidak nampak. Ya. Iya, nampak itu ya. Aja. Tapi dalam tulisan mesti. Mesti ya. Oh iya. Betul. Iya, dalam tulisan mesti. Kalau enggak itu bagaimana bisa membedakan? Nah, antara seseorang itu salah dalam penulisan, iya mesti ditulis dia wownya, ya, ya. Jadi sebentar ya, mungkin ini juga penting ini bagian dengar ya. Kadang-kadang mungkin kalau nggak ditulis dia nggak tergambar olehnya. Baik, afwan ya akhil karim. Jadi apalah? La tadkhulu tadi kan? Iya. La tadkhulu ini dia. Al ghurfata. Ghurfata ini kan ada sukun. Sah. Nah, la tadkhulu. Nah, ini ada waw di sini. Arti antum waw ni. La tadkhulu. Ya. Dibaca apa? La tadkhulul. Jadi enggak bukan la tadkhulul, enggak. Seolah-olah tulis apa tulisannya la tulisnya apa? La gini tulisan. Seolah-olah begitu. Nah, la tadkhulul Gurfata, kan gitu. Kalau dibacakan seperti ini tulisannya. Ada enggak begini? Iya, enggak gini tulisannya. Begini tulisannya. Ada wawunya. Iya, ada wawunya. Tapi kalau engkau, nah, kalau engkau jangan kau masuk ke kamar. Anta. Nah, anta, berarti apa? La tadkhulil ghurfata. Ya, itu dia. Ini anta, ini waw, di mana antum. Al-ghurfata, maf'ul bih. Nah, sen. Taib. Baik, barakallahu fika ya akhul karim. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup insyaAllah, Ustaz. Iya, cukup. Dan pendengar, Anda bisa juga mereview kembali atau mengulang kembali pelajaran La Nahiyah ini di pelajaran ke-15, Ustaz. Di Darsus Sani, di pelajaran kedua. Di jilid yang kedua, di pelajaran ke-15, itu dibahas juga. Dan ini sebagai pengulangan, murojaah dan pemantapan kaidah. Alhamdulillah, kita dapatkan dari La Nahiyah. Dan mungkin sebagai khitam, silakan, Ustaz. Tapi itulah pelajaran kita malam ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Saya ulang kembali bahwa kaidah yang kita ambil, kita belajar di pelajaran ke-13 ini apa? Itu lamul amar. Itu yang pertama, bermakna perintah, masuk kepada fi'il mudhari'. Nah. Baik itu fi'il ghaib maupun fi'il mukhatab, tapi umumnya masuk pada fi'il mukhatab. Kalau fi'il apa? Masuk pada fi'il ghaib. Nah, sedangkan fi'il mukhatab terkadang bisa digunakan. Ya, atau memakai fi'il amar. Ya, jadi maknanya adalah tufidul amar. Yang kedua, adalah la'nahya. La'nahya itu larangan. Juga la'nahya itu masuk kepada mukhatab, ya, umumnya mukhatab. Terkadang bisa juga digunakan masuk pada gaib. Nah, sebagaimana lamul amar tadi. Tadi maknanya dengan ya. Jangan. Iya, mana jangan, ya. Jangan. Bukan jangan bahasa Jawa, ya. Ini jangan, ini jangan, ya. Baik, jazakumullah khairul jaza. Iya. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.